بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالمحاضرة في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ستكون عن نساء خلد ذكرهن القرآن والسنة والتاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, umatnya yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk. Haula an-nisa ayyatul akhawat barakallahu fiikun. Hunna nisa ka baqiyyati an-nisa fi annahunna min jildin wa lahmin wa 'azm, walakinnahunna 'azimat fil iman wa fit taqwa. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan tokoh-tokoh wanita yang nama mereka diabadikan dalam Al-Quran. Mereka adalah wanita seperti wanita-wanita yang lainnya, tersusun dari sebuah jasad, ruh, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi mereka memiliki kelebihan dari segi keimanan dan takwa mereka. أذكر قصص هؤلاء النساء من أجل أن يقتدى بهن وأن تتشبه المرأة بأمثال هؤلاء الصالحات. Jadi kata beliau, kita jelaskan kisah-kisah mereka dalam rangka menjadi suri tauladan bagi wanita yang lainnya, dan agar menjadi panutan bagi wanita kaum muslimah. Karena kathiran minan nisa fi zamanina asbahat tuqallad an-nisa al-gharbiyat, fahadihi tuqallad al-mumathilah al-fulaniyah aw al-mughanniyah al-fulaniyah. وأما المرأة المؤمنة فالواجب عليها أن تترفع بنفسها وأن تسمو لتتشبه بأولئك الصالحات. Karena apabila kita melihat fenomena di zaman kita sekarang, betapa banyak wanita-wanita yang mereka gandrung terhadap wanita-wanita kafir, wanita-wanita barat, dan seterusnya. Di antara mereka ada yang menggandrungi para artis, penyanyi. Maka tentu wanita yang mukminah adalah wanita yang mencontoh wanita-wanita yang mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sejarah Islam. Min haula'in nisa' al-'azimat Asiya imra'atu Fir'aun allati dzakaraha Allah 'azza wa jalla fi qawlihi wa daraba Allah mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. Di antara sosok wanita yang diabadikan dalam Al-Quran dan harumnya namanya dia adalah Asiyah. istri Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, yang artinya, dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Yang mana istri Fir'aun adalah seorang yang mukminah, dan dia berdoa dengan doa, wahai Rabbku, bangunkanlah untukku istana di sorga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Asiya, imra'atu Fir'aun, kanat malikah fi bayti Fir'aun alladhi kana yadda'i annahu al-ilah wal-rab والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. عاشت آسيا في ذلك القصر العظيم وهي ملكة، آسيا adalah seorang ratu yang dia merupakan istri daripada Fir'aun, yang mana Fir'aun adalah raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun, Fir'aun mengatakan, aku tidak mengetahui ada sesembahan lain selain diriku. Maka Asia hidup di tengah lingkungan kerajaan dan hidup di tengah kemewahan. Walakinnaha atharat ma 'inda Allah 'azza wa jalla من النعيم والجنة وكرهت ذلك القصر الذي كانت تعيش فيه وهي ترى الكفر أمامها وترى فرعون يدعي أنه الرب والإله فكرهت ذلك النعيم الزائل نعيم الدنيا ونظرت إلى الجنة وما فيها من النعيم السرمدي. Akan tetapi meskipun Asia hidup di tengah kemewahan dan hidup di tengah harta yang banyak di dalam kerajaannya, tapi dia lebih mendahulukan surga Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mendahulukan kehidupan akhirat, karena Asia tidak senang dengan apa yang ada di dalam lingkungan kerajaannya. Tidak senang dengan perilaku Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka Asia lebih mementingkan dirinya untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Fasarakat Asia fi wajhi Fir'aun وقالت لا إله إلا الله وكفرت بفرعون وملكه ونعيمه فأخذ فرعون يعذبها ووضعها فوق الأخشاب وصلبها وسلخ جلدها وجعل دماءها تسيل وهي صابرة محتسبة ترجو الجنة. Maka Asia pun mengingkari apa yang dilakukan oleh Fir'aun atas pengakuannya sebagai Tuhan, dan mengingkari segala bentuk kenikmatan yang dimiliki oleh Fir'aun, serta bersabar menghadapi siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun, yang mana Asia diletakkan di dalam sebuah kayu, kemudian disalib dan disayat kulitnya sehingga bercucurlah darah dari dirinya. Akan tetapi dia tetap bersabar dalam rangka untuk mendapatkan sorga. اشتد بها العذاب وهي تنظر إلى السماء، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. فنظرت إلى السماء فأراها الله عز وجل مقعدها من الجنة، فابتسمت وفاضت روحها إلى الله وهي صابرة محتسبة لأجل الدين والتوحيد. Kemudian siksaan yang diberikan kepada Asia terus berlanjut dan semakin keras. Maka Asia pun memandang ke langit seraya berucap, "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku istana di sorga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dari atas langit istana yang dihuni oleh Asia di sorga. Maka Asia pun tersenyum. Kemudian setelah itu meninggallah dia dalam keadaan meninggal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika min an-nisa' al-'azimat mashitat ibnati Fir'aun allati kanat tamshitu sha'r ibnati Fir'aun. Hadhihi al-mar'ah al-'azimah allati sarakhat bit-tauhid fi qasr Fir'aun فقالت وهي تمشط لابنة فرعون وسقط المدرة وهو الإناء الذي فيه الزيت، سقط من يدها فقالت ماشطة بسم الله، Kemudian kisah wanita yang lainnya adalah kisah Mashitoh, yaitu perempuan tukang sisir yang biasa menyisiri anak-anaknya Fir'aun. Suatu ketika Mashitoh ini atau tukang sisir ya, sedang menyisiri anak perempuannya Fir'aun. Maka kemudian ketika sedang menyisiri, jatuhlah wadah yang berisi minyak. Tiba-tiba Mashitoh tadi mengambil dengan mengucapkan bismillah. Faqalat ibnatu Fir'aun limashitatiha ta'nina abi, ya'ni Fir'aun, annahu huwa Allah, bismillah تريدين فرعون أي باسم أبي؟ فقالت ماشطة: لا، بل ربي ورب أبيك الله. فقالت: سأرفع أمرك إلى أبي. وبالفعل أخبرت أباها فرعون بذلك. Kemudian putrinya Fir'aun mengatakan, "Apakah engkau sedang menyebut nama Fir'aun?" Maka tukang sisir itu mengatakan, "Tidak, akan tapi saya menyebut Robmu dan juga Robku dan juga Robnya bapakmu, yaitu Allah." Maka putri tadi mengatakan, "Akan saya adukan kepada bapakku." Maka kemudian diadukan kepada Fir'aun. فطلبها فرعون فجاءت إليه فقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ماشطة ابنة فرعون. قالت: نعم، ربي وربك الله. ثم غضب فرعون فأخذها وأخذ أولادها وأغلى زيتا ووضع في الزيت بقرة من نحاس فذابت في ذلك النحاس ودعاها فرعون للرجوع فلم ترجع وقالت ربي وربك الله. Maka kemudian Fir'aun pun datang menemui Masyitah, tukang sisir. Kemudian mengatakan, apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Maka perempuan ini, tukang sisir ini mengatakan, iya, Rabbku adalah Allah dan dia juga Rabbmu. Maka kemudian marahlah Fir'aun. Kemudian Fir'aun pun menangkapnya dan juga anak-anaknya. Kemudian disediakan untuk mereka wadah yang besar yang berisi minyak. Kemudian wadah itu terbuat dari kuningan. Kemudian dipanaskan sehingga memanaslah minyak tersebut. Kemudian Fir'aun pun menanyakan lagi, apakah kamu masih memiliki Tuhan selain aku? Maka perempuan tadi mengatakan, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'akhadha Fir'aun auladaha wa alqahum fi az-zayt amama 'ain tilka al-umma al-mu'mina alqahum wahidan wahidan wa kullama سقط الواحد منهم في الزيت انفصل لحمه عن عظمه وتكسرت عظامه ومات في الحال. Maka kemudian pertama kali Fir'aun mengambil anak-anaknya satu persatu dari anak-anaknya Masyitah dilemparkan ke dalam minyak yang ditaruh di atas kuningan yang sedang mendidih. Maka setiap satu yang dilemparkan, maka mendidihlah dia, hancurlah tulang belulangnya, dan menjadi matanglah dagingnya, dan mereka pun mati seketika. Thumma akhadha tiflan min athaliha وهو ذلك الطفل آخذ بثوب أمه يبكي ويصيح فأخذه فرعون ورمى به في الزيت والأم تبكي وتصرخ وفرعون ليس في قلبه رحمة لأولئك الأطفال. Kemudian tersisalah tinggal Masyitah dan anaknya yang masih digendong, yang masih kecil. Maka diambillah anak tersebut dalam keadaan Masyitah menangis karena anaknya akan dibunuh. Kemudian dilemparkanlah anak yang masih kecil tadi ke dalam minyak yang mendidih. Maka ibunya pun, yaitu Masyitah, menangis. Akan tapi Fir'aun tidak memiliki belas kasihan sedikit pun terhadap anak kecil. Thumma akhadha tiflan radhi'an kanat turdi'ah akhadahu minha biquwah fa akhadha at-tiflu yabki wa atharu al-halib halib al-um 'ala famihi akhadahu amamaha at-tiflu yabki wa yasih yuridu ath-thadi an yarda' فألقاه فرعون في ذلك الزيت وكان الطفل يقول أنطقه الله عز وجل فقال لأمه أثبتي فإنك على الحق ثم رمى به فرعون في ذلك الزيت فمات أمام أمه وهي ثابتة sabirah, muhtasibah. Kemudian anak yang masih menyusu tadi diambil oleh Fir'aun, dan anak ini menangis karena dia masih menyusu pada ibunya. Kemudian dilemparkanlah anak ini ke dalam minyak yang mendidih tadi, yang mana sebelum dilempar anak ini bisa berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Wahai ibuku, bersabarlah engkau karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran." Summa akhadaha fi akhir al-amr wa rama biha fi dhalika az-zayt famatat wa hiya thabita ala al-haq. Kemudian tinggal masyitoh yang belum dilemparkan, maka dia pun kemudian dilemparkan dan dia meninggal dalam keadaan teguh di atas kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul Isra shamma raihatan tayyibah baina as-sama'i wal ard. Faqala ya Jibril, ma hadhihi ar-raihah at-tayyibah? Faqala Jibril, هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون الصابرة المحتسبة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di malam Isra Mi'raj, beliau mencium bau wangi yang semerbak yang memenuhi antara langit dan bumi. Maka Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, bau apakah yang wangi ini?" Maka Jibril menjawab, "Ini adalah baunya Masyitoh yang dia meninggal di atas keteguhan di dalam mempertahankan agamanya." Kedalika min tilka al-amthilah wa namadaj lin-nisa'i as-salihat. Sumayyah امرأة ياسر وهي أم عمار بن ياسر سمية التي هي أول شهيدة في الإسلام. أخذ أبو جهل يعذبها ويعذب زوجها ويعذب ولدها من أجل أن تكفر بالله. Kemudian di antara potret yang lain, keteguhan para wanita di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah kisahnya Sumayyah. Yang mana Sumayyah ini adalah istri daripada Yasir dan ibunya Ammar bin Yasir. Sumayyah adalah wanita pertama yang mati dalam keadaan syahid di dalam Islam. Yang mana Abu Jahal menyiksanya, menyiksa suaminya dan juga anak-anaknya, serta memaksa mereka untuk menjadi kafir dan meninggalkan Islam. Kana Abu Jahal yu'adzibuha min ajli an takfura billah. Walakin sabarat hadhihi al-mar'atu as-salihah. Wa akhadha Abu Jahal harbatahu فطعنها في فرجها فماتت ولذلك هي أول شهيدة في الإسلام. Maka ketika Sumayyah mengalami siksaan yang bertubi-tubi, dia tetap bersabar di atas keislamannya sampai akhirnya Abu Jahal mengambil tombak. Kemudian tombak ini ditusukkan di kemaluannya, maka meninggallah Sumayyah sebagai wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Wa hakadha min al-amthilah Ummu Syarik, Ghuzayyah bint Jabir. Ummu Syarik, Ghuzayyah bint Jabir. Hadhihi al-mar'ah as-salihah التي أعلنت توحيدها لله عز وجل فأخذها قومها فضربوها وكانوا يمنعون عنها الماء وهي في شدة الحر، ومع ذلك صبرت لأجل الله. Kisah berikutnya adalah kisahnya Ummu Syarik, yaitu Huzayyah bintu Jabir, yang mana dia adalah seorang wanita salihah yang menampakkan ketauhidannya. Maka kaumnya pun memukulinya dan menyiksanya, bahkan menghalangi saluran air yang sampai kepadanya agar dia tidak bisa minum dan menggunakannya. Akan tetapi dia tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kana qaumaha yu'tunaha al-'asal. Tashrab al-'asal wa yamna'unaha al-ma' wa yad'unaha fi as-sahra fi shiddat al-har. Hatta dhahaba sam'uha wa basaruha wa ughmi 'alayha min shiddati adh-dhama. Maka akibat ulah kaumnya ini sampai-sampai Ummu Syarik tidak ada lagi yang diminum kecuali madu yang ada pada dia, sementara kaumnya tetap tidak mau memberikan air kepadanya. Maka Ummu Syarik pun berada di dalam keadaan yang sangat haus karena tidak adanya air yang ada padanya, sehingga hilanglah penglihatannya dan pendengarannya, kemudian sampai dia pingsan karena hal tersebut. Wa bainama hiya kadzalik akramaha Allah azza wa jalla qalat bainama ani fi shiddati al-'adab ra'aytu dalwan min as-sama' nazala ila sadri فكنت أشرب منه ثم يرتفع إلى السماء ثم ينزل مرة ثانية فأشرب منه ثم يرفع إلى السماء ثم نزل المرة الثالثة قالت فشربت منه حتى ارتويت. مكا ketika dalam kondisi yang sulit dan dalam kondisi yang sangat kehausan karena tidak adanya air, Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita ini dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit kepadanya. Maka turunlah air dari langit, kemudian dia pun minum dari air tersebut. Kemudian air itu diangkat lagi. Kemudian turun lagi untuk yang kedua kalinya. Kemudian diangkat lagi dan turun lagi untuk yang berikutnya. Maka dia pun bisa meminumnya sampai hilanglah dahaga yang mencekiknya. Faja'a qaumuha ilaiha faqalu man alladhi saqaki? Faqalat Allah. فقال قومها بعد ذلك والله إن هذا الدين هو الدين الحق، فأسلموا جميعا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين. Maka setelah itu kaumnya pun mendatanginya dan mengatakan siapa yang memberimu minum. Maka Ummu Syarik pun menjawab, Allah yang memberiku minum. Maka kaumnya pun mengatakan, sungguh agama ini adalah agama yang hak. Maka mereka pun masuk Islam seluruhnya dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengumumkan keislamannya. Wa min ulaika an-nisa' as-salihat Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha allati ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، ووقفت معه تلك المواقف المشرفة. Di antara potret yang lainnya dari wanita-wanita teladan kita adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia mencurahkan pertolongannya di awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mengalami berbagai macam masa-masa kesulitan. Khadijah binti Khuwailid lama radhiyallahu anha لما نزل الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء صلى الله عليه وسلم إليها وأخبرها الخبر، فقالت: هذه المرأة العاقلة، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتعين الملهوف. و ذكرت من الخصال الطيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. Maka tatkala turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Maka Khadijah adalah perempuan yang sangat cerdas. Maka Khadijah pun menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang senantiasa berbuat kebaikan, membantu tetangga dan membantu orang-orang yang mereka membutuhkan. Kemudian Khadijah menyebutkan sifat-sifat lain dari sifat-sifat beliau yang terpuji. Maka inilah yang dilakukan oleh Khadijah, yaitu memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha allati qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam anha: ya Khadijah, hadha Jibril yuqri'uki as-salam wa yubashshiruki ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب أي ليس فيه أصوات مرتفعة، فهو بيت هادئ، ولا نصب أي لا تعب فيه. Khadijah ini adalah sosok yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wahai Khadijah, sesungguhnya Jibril datang untuk mengucapkan salam kepadamu, dan Jibril memberikan kabar gembira kepadamu dengan sorga yang di dalamnya terdapat istana yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada rasa lelah. Kedalika min an-nisa as-salihat Fatimah بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنت خديجة رضي الله عنها. فاطمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها إنها سيدة نساء أهل الجنة. Demikian juga di antara sosok wanita yang lainnya, wanita tauladan kita, adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga putri daripada Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, sesungguhnya Fatimah adalah pemimpinnya wanita di sorga. Fatimah radhiyallahu anha zaujatu Ali ibn Abi Talib wa hiya ummu al-Hasan wal-Husain sayyida shabab ahli al-jannah radhiyallahu anhum ajma'in. Fatimah adalah istri dari seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib, kemudian ibu dari dua orang anak yang mulia, yaitu Hasan dan Husain. Fatimah radhiyallahu anha, allati waqafat ma'an nabiy alaihi as-salatu was-salam wa min awwal ad-da'wah wa kanat tara al-mushrikin yu'dhuna an-nabiy alaihi as-salatu was-salam wa hiya tudafi'u anhu wa tasubbuhum. Fatimah adalah sosok wanita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau mendakwahkan Islam. Yang mana ketika itu Fatimah melihat orang-orang musyrik menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah pun membela Nabi dan mencaci orang-orang musyrik. كذلك من تلك النماذج عائشة رضي الله عنها بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وزوجة محمد عليه الصلاة والسلام. Kemudian tauladan yang lainnya adalah Aisyah bintu As-Siddiq, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذه المرأة الصالحة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من بقية نسائه، وكان يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد، وهو الخبز واللحم، كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة adalah sosok istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salihah dan istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada yang lainnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Aisyah, yang artinya keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya seperti keutamaan sarid. Sarid adalah makanan yang itu komposisinya adalah gandum dan juga daging. Yang itu adalah merupakan makanan favoritnya orang-orang Arab ketika itu. Jadi keutamaan Aisyah seperti keutamaan sarid dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha allati nasharat al-'ilm wa rawat al-ahadith al-kathirah 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah juga adalah sosok wanita yang banyak menyebarkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika 'indana Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anha zawjatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anha. Sosok yang lainnya adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hafsatu allati qala anha Jibril ya Muhammad amsik Hafsah ay la tutalliqha fa innaha sawamatun qawamah fa innaha sawamatun qawamah. Hafsah adalah wanita yang mendapatkan pujian dari Jibril, yang mana Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahanlah Hafsah dan jangan engkau ceraikan dia, karena dia adalah wanita yang banyak berpuasa dan banyak melakukan solat kepada Allah subhanahu wa taala. فهذه أيتها الأخوات بعض النماذج لأولئك النساء الصالحات اللواتي ثبتنا على الحق وتمسكنا بالدين الصحيح وصبرنا على ذلك. Maka apa yang kita sebutkan di atas ini, para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah potret dan tauladan dari wanita-wanita yang salihah, yang mereka teguh di atas agamanya. Fanzuri ayyatuha al-ukht, ukhtul Islam, nzuri ila haula'in nisa wa hirsi ala an tatashabbahi bi amthali haula'in nisa la siyama fi zamani al-ghurbah wa intishar ash-shahawat wal-maladhat wal-mughriyat. Maka para saudara-saudariku sekalian, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Siapakah atau sudahkah kita meneladani para wanita-wanita salihah tadi? Sudahkah kita berusaha untuk mengambil tauladan dari mereka, terutama di zaman yang penuh dengan keterasingan ini, di zaman yang penuh dengan menyebarnya syahwat dan juga maksiat-maksiat yang melenakan. Ayatul akhawat, barakallahu fiikum. Ihrisna ala an takuna al-qudwah lakum hiya amthal haula. Asiya, Mashatat ibnati Fir'aun, Khadijah, Ummu Shariq, Sumayyah, Aisha, Fatima. فإنكن إذا سرتم على ما كان عليه هؤلاء النساء من التمسك بالحق فلا شك أنكم ستجتمعون بهن في الجنة. Oleh karena itu, para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersungguh-sungguhlah di dalam meneladani para wanita-wanita tauladan yang kita jelaskan tadi. Di antaranya Asiyah, Mashitoh, Ummu Syariq, Khadijah, Fatimah, Aisyah, Hafsah, dan wanita-wanita lainnya. Dan kita berusaha agar kita bersama dengan mereka di sorga. Wa'alami ayyatul ukht, anna syarafal mar'ah وعزها وكرامتها وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة إنما هو بالتمسك بالدين والثبات عليه والصبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنها. Ketahuilah di sini bahwa kemuliaan dari seorang wanita dan keutamaan dari seorang wanita serta kebahagiaannya di dunia dan di akhirat, yaitu dengan berpegang teguh dengan agama ini, kemudian istiqomah dan bersabar sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يبارك في كنا أيتها الأخوات الفاضلات وأن يحفظ كنا من كل سوء إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah senantiasa menjaga kita dari segala kejelekan, dari segala hal-hal yang membinasakan kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang diajukan. Dipersilakan. Ustadz, saya mau tanya. Sudah menjadi kecenderungan para wanita adalah menyukai kemewahan dan harta. Untuk itu, bagaimana cara kita mengkanter atau mengantar supaya kita tidak tergelincir dari hal tersebut, sehingga hilanglah rasa keteguhan kepada agama Islam. Syukran. Nasyaikh Sa'ila takul fi zamani al-fitan fihi mazallat alladhi yuzil an-nas an tariqi an siratal mustaqim, fa kaifa ilaju dhalika hatta nakuna ala al-istiqamah wa la yanzaliq bi sabab al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah azza wa jalla an yubarika fiikum jami'an. على المرأة في زمن الفتن أن تحرص على الرفقة الصالحة الطيبة، تكون صديقاتها من الصالحات اللواتي يعينون هذه المرأة على الخير. كذلك على المرأة تحافظ على المسجد وعلى حلقات العلم، وذلك من أجل أن يقوى تمسكها بالدين. كذلك عليها بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك عليها أن تبتعد عن الأسباب التي توصلها إلى الانحراف. أي سبب يوصلها إلى الانحراف تبتعد عنها، مثل صديقات السوء، مثل القنوات الفضائية التي فيها الشر. أما القنوات إذا كانت إسلامية ومفيدة فلا بأس، أما قنوات فيها الشر والغنى والرقص فهذه تبتعد عنها. هذه بعض الأسباب التي تعين المرأة بإذن الله على الثبات. Kemudian di sini kata beliau, di dalam kita menghadapi fitnah yang ada di hadapan kita, maka kita harus mempersiapkan beberapa sebab yang membuat kita tetap tegak dan teguh di atas agama ini. Yang pertama kata beliau, carilah teman yang solehah, karena teman yang solehah ini akan senantiasa mendukung kita dan memotivasi kita di atas ketaatan. Kemudian berikutnya, senantiasa kita menghadiri majelis ta'lim, karena dengan kita sering menghadiri majelis ta'lim maka kita akan terhindar dari kesesatan, akan terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan kita dari jalan yang lurus. Dengan kita menghadiri majelis taklim, kita akan teguh di atas agama ini. Kemudian berikutnya, kata beliau, dengan kita memperbanyak doa, sebagaimana Nabi SAW sering berdoa, dan diantara doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Doa ini selalu kita panjatkan agar kita senantiasa istiqomah dan tegah di atas agama yang lurus ini. Kemudian diantara sebab yang lainnya adalah kita menjauhi segala sarana yang mengantarkan kita kepada kesesatan dan jauh dari istiqomah. Di antaranya kita menjauhi teman-teman yang jelek, jangan kita berteman dengan teman yang jelek yang mengajak kepada kemaksiatan, ya, tapi kita cari teman-teman yang baik. Kemudian ya, memfilter acara-acara di televisi, mampu memfilter, tidak melihat acara-acara yang itu dipenuhi dengan maksiat, melihat sinetron, melihat musik, atau mendengarkan musik, atau acara-acara yang lainnya yang itu berpotensi untuk merusak hati kita. Tapi ya, lihatlah acara-acara yang itu bermanfaat, seperti acara-acara Islami atau yang lainnya. Kemudian juga jauhilah ya segala hal yang itu tidak bermanfaat, yang akan mengganggu agamanya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Masih ada tidak ini? Assalamualaikum Ustaz. Islam sebelum Rasulullah diutus sampai sesudahnya penuh dengan cobaan dan ujian bagi pemeluknya. Sampai-sampai Rasulullah sendiri mendapat cobaan yang sangat dahsyat. Seperti pengikutnya juga tadi, para sahabiah. Namun sekarang Allah ringankan ujian tersebut. Yang jadi pertanyaan ana di sini, kita diuji oleh saudara kita sendiri terkadang untuk menyampaikan dakwah ini gitu Ustaz. Terkadang juga salah paham, suudzan dikarenakan dangkalnya ilmu gitu Ustaz. Mohon nasihatnya agar di antara sesama muslim yang menisbatkan dirinya kepada generasi salaf ini untuk senantiasa menjaga dan memelihara ukhuwah Islam ini Ustaz, agar yang Islam yang pertanyaannya ya. Sudah bisa dipahami insyaallah. Iya, syukur. Iya. As-sa'ila taqul ya Syekh, ahyanan hasala bainal muslimin wal muslimat takhasum, wa kadzalika hasala al-hasad wal yani al-ghil bainahum ma'anana yani ala ukhuwatil Islam. Famana sahatukum bidzalika hatta nakuna al ukhuwah wa bata'atna min kulli asbabil adawa wal baghdha bainal muslimin. Masalah al adawa wal hasad, hadhihi min al umur al mushkila allati kama qala Syekh al Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ما خلا جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فينبغي للإنسان إذا ابتلي بمثل هذا الأمر من يخاصمه ويحسده عليه أن يصبر ويتلطف مع الحاسد ويكرمه ويهدي إليه الهدايا، وكذلك يذكر بالله سبحانه وتعالى وينصحه إذا استطاع لذلك. وهذه من الأمور التي تبتلى بها الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. Berkaitan dengan bagaimana kita menghadapi saudara-saudara kita dan saudara-saudari kita yang mana mereka terkadang bersikap dengan sikap yang tidak mengenakan kepada kita, atau bagaimana kita menghadapi hasad yang ada di antara sesama kita dan juga kebencian, maka kata beliau, perlu diketahui bahwasanya hasad ini ada di dalam diri seorang. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam, tidak ada satu jasad pun melainkan ada di dalamnya hasad. Tidak ada satu jasad pun melainkan ada di dalamnya hasad. Namun orang-orang yang mulia, dia akan menyembunyikan hasadnya dan tidak akan menampakkannya. Namun orang-orang yang tercela, dia akan menampakkan hasadnya. Jadi demikianlah bahwasanya kita hidup di dunia bersama dengan saudara-saudara kita dan saudari-saudari kita yang lain, saling diberi ujian satu dengan yang lainnya. Seorang wanita diuji dengan saudarinya yang lain dan seterusnya. Maka yang harus dilakukan adalah masing-masing kita bersabar menghadapi ya sikap tidak mengenakan dari saudara-saudari kita dan saudara-saudara kita, ya, dengan tetap kita memberikan nasihat kepada dia, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kemudian juga ya, kita berusaha untuk memberikan hadiah kepada dia agar hubungan kita tetap baik dan apa namanya, saling menyambung ukhuwah Islamiyah di antara sama kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di muka bumi. Akan tetapi setan terus berusaha memprovokasi manusia agar mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Jadi setan sekarang sangat sekali antusias di dalam memprovokasi manusia dan kaum muslimin agar saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi kita tutup. Bismillah. Afwan Ustaz, nanya di luar tema Ustaz. Ini kisah seorang istri dan seorang suami. Seorang suami itu adalah seorang suami yang sangat soleh sekali dan taat sama Allah. Sedangkan istrinya, dia itu kelakuannya atau akhlaknya itu sangat buruk sekali. Yang anak tanyakan seperti gini Ustaz, istrinya itu ahli hutang yang sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan suami. Sedangkan suami itu sering menanyakan hutangnya kemana-kemana, si istri tidak mau mengatakan. Terus istri juga sering melakukan maksiat-maksiat. Yang anak tanyakan, apakah suami ini mendapatkan imbas dari perbuatan istrinya? Syukran Ustaz. Taib. As-sa'ilah taqul ya Syekh, hunaka zawjun wa zawjah, fazawj ala ta'atillah wa huwa salih, wa amma zawjah fahiya ala ghairi ta'atillah, fa hadhihi al-mar'a aw az-zawja ahyanan tahruj biduni idni zawjiha, wa lamma sa'alaha zawjuha aina anti tadhhabin, fa az-zawja taqul yani ma sya'nuk, yani ma sya'nuk hakadha daiman, yani fa hal hadha ar-rajul yani ya'tham bisabab ma fa'alat zawjatuha. Ala hadha az-zawj barakallahu fiki, ala hadha az-zawj an yakuna haziman ma'a hadhihi al-mar'ah, فلا بد أن يكون مهابا عند هذه المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تعصيه. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، وقال سبحانه وللرجال عليهن درجة، ولا بد للمرأة أن تطيع هذا الزوج. فإذا استجابت له بالطاعة، وإلا يمكن أن ماذا يهجرها في المضجع إذا كان هذا سينفع. وإن أبت فيمكن أن يكلم يخبر أهلها بأنها تعصيه. فالمهم لا بد له أن ويتلطف معها في أول الأمر، يتلطف وينصحها ويبين لها أن هذا خطأ، فإن استجابت فالحمد لله، وإلا فيمكن أن يهجرها في المضجع، يبيت معها في البيت لكن يعتزلها في الفراش. ويمكن أن إذا أبت وواصلت ولم ينفع هذا كله، يمكن أن يخبر أهلها بذلك. Jadi tentu sang suami ini dia harus senantiasa tidak membiarkan ya istri tadi untuk terus di atas kemaksiatannya. Tapi sang suami harus tanggap. Dalam artian suami tadi harus senantiasa memberikan nasihat kepada istrinya. Ya. Kemudian mengingatkan dia bahwasanya laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Sebagaimana Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa." Laki-laki itu adalah pimpinan bagi wanita. Kemudian Allah berfirman, "Walirijali 'alaihinna daraja." Dan laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada wanita. Maka kita atau seorang suami harus senantiasa memberikan nasihat ya kepada istrinya tentang hal tersebut. Kemudian ya setelah diberi nasihat dengan lemah lembut, ternyata tidak menerima dan malah berperangai kasar, maka bisa seorang suami mengisolir istrinya dan tidak tidur sekamar. Akan tapi tetap tinggal satu rumah. Tapi bisa sang suami tadi dengan menjauhi istrinya dan tidak tidur satu kamar. Kemudian apabila sang istri tadi tidak menerima juga dan masih tetap dia berbuat ya yang tidak benar, maka suami tadi bisa melaporkan kepada keluarga sang istri agar keluarganya mungkin memberikan nasihat, memberikan arahan. Maka ini adalah tingkatan ya di dalam ya seorang suami tadi dia memberikan arahan ya dan nasihat kepada istrinya tersebut. Ya, atau mungkin ada satu lagi yang mau bertanya, Bu? Silakan sebelum kita tutup. Ya, kalau tidak ada kita tutup. Ya, silakan. Fadhal. Fadhal naqtim al-muhadar. Baik, asallallahu azza wa jalla an yuffiq al-jami' li ta'atihi wa an ya'simana min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. وأسأله سبحانه أن يحفظكن وأن يبارك فيكن وأن يوفقكن لكل خير وأن يصرف عنكن كل سوء إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan diberikan keselamatan olehnya, dan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.